Yang azan itu, Masya Allah, dengar azan langsung ya, langsung dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dengan lewat HP, lewat TV, beda. Tanyakan sama yang udah pernah ke sana. Gue nek langsung ngurung ngurung kono, begini, ulu iso pengkorok pengkorok pengkorok, rasanya koyo gak nang dunyo. Kene wes ngene. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki sing enak sone asline duduk suarane. Ayo coba, lek wes koyo ngono. Masya Allah. Lah masjidmu sepi soalnya sing ngaten. Allahu Akbar. Kemar ono watuke sisan ngono